Citra Bisnis, salah satu kendala politis yang berpotensi membuat proses pemilu pada tahun ini hanya menghasilkan legislator di parlemen yang tak berkualitas adalah proses screening para calon legislatif oleh partai-partai politik yang dinilai oleh beberapa kalangan terkesan instan serta lebih bertitik berat pada kemampuan untuk mendulang suara serta kapital dibandingkan kualitas berpikir dan rekam jejak positifnya. Bahkan, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia pada pertengahan tahun lalu sempat menerbitkan 14 nama bakal caleg yang terindikasi sebagai caleg ganda. Dan untuk melanjutkan bahasan atas potensi masalah dalam pemilu ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah seleksi caleg secara instan akan membuat hasil pemilu kita jadi tidak sehat? Ya, nggak sehat, sangat tidak sehat gitu. Contoh kan, sekarang yang terlihat sangat jelas dalam komposisi caleg-caleg sekarang, ada preman atau mantan preman, karena dengan kekuatannya itu dia bisa di wilayah tertentu, di dapilnya atau di wilayah asalnya, ya, dia ditakuti karena preman-premannya itu melihat kalau dia masuk jadi anggota dewan, ya otomatis kekuasaannya kan bertambah gitu. Nah, dia masuk tidak punya perspektif politik dalam pengertian representasi kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, tidak punya perspektif horizon yang lebih luas mengenai persoalan-persoalan di tingkat nasional, daerah, dan internasional gitu. Lantas apakah hanya para preman itu saja yang Bapak nilai bermasalah? Nah, preman atau mantan preman yang saya maksud ini dalam pengertian yang luas, yaitu orang-orang yang tidak terlatih dalam proses-proses politik, dalam pengertian merepresentasikan kepentingan-kepentingan warga masyarakat kayak gitu, tiba-tiba masuk dunia politik gitu. Jadi golongan-golongan ini tiba-tiba meluat peluang. Enak juga ya, yang jadi anggota DPR itu ada imunitas, hak-hak istimewa yang didapat atas nama negara, ada privilege, bisa bertindak ngapain aja itu, karena mereka tidak tahu fungsi jadi anggota DPR itu seperti apa gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.